naif rasanya, bila ku harus milikimu. Sosok wanita yang sempurna, yang pernah aku temukan. Terlalu lama rasanya, bila ku harus menunggumu. Kata yang tersembunyi itu, cinta kau hanya yang tahu. Namun bila kau sekedar memahamiku, tak ada yang bisa mencintaimu seperti diriku. Cinta, tunjukkan padaku, apa yang dapatku untuk membahagiakanmu. Terlalu sombong diriku, bila ku pikir kau pun mau bersanding selamanya denganku. Dalam suka, dalam duka, bila kau mau sekedar memahamiku, takkan ada yang bisa mencintaimu seperti diriku. Tunjukkan padaku apa yang dapat ku lakukan untuk membahagiakanmu. Na na na.